Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pembahasan terakhir kita tentang bersin, ya, tentang adab bersin. Dan pertemuan kemarin adalah pertemuan terakhir kita membahas tentang hak yang keempat dari hak sesama muslim. Dan mulai malam hari ini insyaallah dan selanjutnya kita akan mengkaji hak yang kelima di antara hak-hak muslim yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis yang pertama dalam Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Jadi kita baru membahas satu hadis, belum selesai. Sudah berapa pertemuan kita? Enggak tahu ya, saya juga lupa. Ya, mudah-mudahan waktu kita diberkahi Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan memasuki hak yang kelima di antara hak-hak sesama muslim yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama kata Nabi SAW, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau engkau bertemu dengan dia maka ucapkanlah salam. Itu hak yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang maka datangilah. Berarti hak yang kedua adalah memenuhi undangan. Hak yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau engkau dimintai nasihat maka sampaikanlah nasihat kepadanya. Ini hak yang ketiga, menyampaikan nasihat. Hak yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Kalau seandainya saudaramu itu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Hari ini kita akan mengkaji hak yang kelima, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza maridha fa'udhu. Apa itu? Kalau saudaramu sakit, maka besuklah dia. Berarti hak yang kelima yang diperintahkan oleh agama kita untuk kita penuhi adalah menjenguk orang sakit. Orang sakit yang kita kenal atau yang enggak kita kenal? Yang kita kenal atau yang tidak kita kenal? Semuanya. Temenan. Jenengan yang dikenal sakit jenguk apa enggak? Sing dikenal beora dibesuk apa maning? Sing ora kenal. Kalau kita baca hadis ini, idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit muslim, maka besuklah dia. Hadis ini tidak membeda-bedakan, pokoknya asal muslim sakit besuk. Sehingga para ulama kita menyimpulkan bahwa hadis ini menunjukkan siapapun yang sakit asal dia muslim, maka kita diperintahkan untuk membesuk dia. Gak kenal ustaz, walaupun gak kenal. Siko kepriwesan takoni, kok si siapa? Ya masa sih ada orang seperti itu, dijenguk masa gitu. Ya. Kalaupun jenengan ditanya, gak salah toh, kok si siapa? Dulure, loh, dulur sekang siapa? Sekang Nabi Adam. Ya. Para ulama kita mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja asal dia muslim, dia punya hak untuk kita kunjungi kalau dia sakit. Entah dia itu kita kenal atau tidak kita kenal, entah dia itu kerabat atau bukan kerabat. Makanya diceritakan, subhanallah, ada seorang dai di Arab Saudi. Di sela-sela kesibukan dia berdakwah, setiap hari dia selalu meluangkan sebagian waktunya untuk menjenguk orang-orang sakit di rumah sakit. Setiap hari. Jadi setelah dia dakwah, dia menyempatkan 10 menit, 5 menit, seberapa jam rumah sakit yang ada di situ dia datangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sakitnya? Sakit anu, insyaallah lekas sembuh. Mudah-mudahan ini bisa menambah pahala, mengurangi dosa. Didoakan. Pindah lagi ke sal berikutnya, ya. Satu-satu datang ke sal. Do berarti nek gue yo gawa jeruk pirang kilo gue. Orang gawa apa-apa. Nanti kita akan jelaskan, ya, mengenai etika, adab menjenguk orang sakit itu ndak harus bawa oleh-oleh. Karena ada sebagian orang itu enggak menjenguk karena alasannya orang duit-duit nggo tuku oleh-oleh. Padahal sing arep mangan oleh-oleh si siapa? Sing nunggu. Ya, kita bawa oleh-oleh itu yang makan siapa sih? Paling yang nunggu, orang lagi sakit itu malas makan dia. Lah wong jatah dari apa? Rumah sakit aja sering enggak dimakan, apalagi yang jenengan. Gawa apel, gawa pir, gawa. Jadi dai tadi, dai yang di Arab Saudi tadi, dia setiap hari dia sempatkan untuk datang ke rumah sakit. Pengin dapat apa? Dapat pahala. Enggak ada tendensi keinginan duniawi, enggak ada. Beda dengan sebagian kita, kalau kita kunjungi sakit itu biasanya orang-orang yang punya kedudukan khusus. Ya. Atasan kita sakit, kepala sekolah sakit, bos perusahaan sakit. Apalagi? Calon mertua sakit. Ya. Bukan calon, bakal calon. Belum calon, baru bakal calon, ya. Kalau kita punya kepentingan, baru kita kunjungi. Dan nanti kita akan jelaskan etika yang pertama di antara etika mengunjungi orang sakit adalah ikhlas. Ya. Jadi kalau misalnya kita kunjungan mengunjungi orang sakit cuma karena kita punya kepentingan duniawi, karena dia bos kita, yo masa si bosnya laro-laro di besuk. Nanti kalau misalnya gaji kita dikurangi gimana? Berarti kan bukan sesuatu yang sifatnya ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang seperti itu gimana dapat pahala? Karena salah satu syarat supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan harus apa? Ikhlas. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini disimpulkan oleh para ulama bahwa siapa yang dibesuk, siapa saja Entah kita kenal atau tidak kita kenal, entah dia kerabat atau bukan kerabat. Kemudian kalau kita baca hadisnya, hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lainnya. Kesimpulan sementara kita, kalau kita baca hadis ini saja, yang berhak untuk dijenguk adalah orang sakit yang muslim. Kesimpulan sementaranya, kalau kita cuma baca hadis ini saja. Karena hadis ini bunyinya di awal hadis, hakul muslimi alal muslim, hak muslim atas muslim yang lainnya. Gak ada disebutkan di situ non muslim. Berarti kesimpulan sementara kita, kesimpulan sementara. Berarti bisa jadi kesimpulan itu berubah. Kesimpulan sementara kita, kalau kita baca hadis ini tok, maka yang berhak dijenguk hanya orang sakit dari kaum muslimin. Kalau non muslim bagaimana? Kalau berdasarkan hadis ini enggak. Akan tetapi ketika kita membahas hukum agama, enggak boleh modalnya cuma satu hadis, satu ayat. Kalau kita membahas masalah agama, maka kita perlu mengkaji hadis secara komprehensif. Apa sih gue jenis? Secara apa? Secara menyeluruh. Dalilnya dikumpulkan semuanya, Qurannya, hadisnya, keterangan ulamanya, baru akan bisa menyimpulkan kesimpulan yang benar. Seringkali kesimpulan keliru karena cuma membaca satu dalil, dalil yang lainnya dikesampingkan. Itu salah satu pemicu kesimpulan keliru. Makanya para ulama kita ketika mereka membahas satu masalah, dalilnya akan dibawakan semuanya. Kalau orang yang enggak paham, rojon, arpa merapa dalil akeh. Mungkin sebagian orang, mungkin ya, semoga sih enggak ada. Lah ngaji nang jensut kayak kedawan. Kesuwen hadis siji ben nganti berapa bulan ya? Saya pertama kali ngisi di sini kapan ya? Saya juga lupa. Ya, hadis siji ben nganti pirang bulan. Ya mungkin karena keterbatasan ilmu saya sehingga enggak bisa untuk makbleng sekali langsung disampaikan. Karena saya juga butuh waktu untuk baca ini, baca ini, baca ini. Untuk menyampaikan sesuatu, diharapkan kesimpulannya ini gak keliru. Kalau misalnya cuma satu hadis saja kita ambil, maka akan terjadi kekeliruan dalam menyimpulkan. Contohnya masalah ini saja. Kalau kita baca satu hadis ini tok, maka kesimpulan sementaranya non muslim gak boleh dijenguk, karena di sini berlaku kepada sesama muslim. Tapi masalahnya, praktek Nabi SAW dalam kesehariannya, apakah beliau hanya menjenguk muslim yang sakit tok, atau ada kejadian Nabi menjenguk non muslim? Ketika kita baca hadis-hadis yang lainnya, ternyata kita temukan Nabi SAW pernah menjenguk orang Yahudi. Yahudi muslim apa non muslim? Ya non muslim jenengane pe Yahudi. Nabi SAW pernah menjenguk musyrik. Enggak Yahudi, enggak Nasrani, musyrik. Nabi pernah jenguk. Berarti dari situ kesimpulannya apa Ustaz? Para ulama kita mengatakan bahwa kesimpulannya non muslim pun boleh dijenguk. Tapi ada catatannya kata mereka. Catatannya kalau ada maslahatnya. Apa? Kalau ada maslahat. Maslahat si apa Ustaz? Maslahat ya sesuatu yang apa ya? Maslahat gue paham ya maslahat ya? Apa maslahat? Ada kebaikannya lah. Contohnya apa Ustaz? Contohnya orang itu non-muslim, kira-kira kalau dikunjungi bisa didekati, tertarik terhadap agama Islam. Syukur-syukur ngemben mlebu Islam. Itu namanya maslahat. Dan nanti kita akan lihat Nabi SAW kenapa mengunjungi Yahudi, kenapa mengunjungi musyrik, kita akan lihat maslahat yang ditimbulkan apa. Ya. Atau kata sebagian ulama yang lain, dalam rangka menunaikan hak terhadap non-muslim itu. Ustadz, non-muslim apa punya hak? Punya. Mungkin dia tetangga kita. Ngarep umat non-muslim. Walaupun dia non-muslim, karena dia tetangga, maka dia punya hak tetangga. Karena para ulama kita mengatakan bahwa tetangga itu tiga level. Tetangga tiga level. Ada yang punya tiga hak, ada yang punya dua hak, ada yang punya satu hak. Level yang paling tinggi yang punya tiga hak adalah tetangga yang saudara, kerabat maksudnya, tetangga yang kerabat yang muslim. Wis muslim, tetangga, kerabat. Berapa haknya? Tiga. Ini level tetangga yang paling tinggi. Dan rata-rata tetangga kita di kampung seperti itu. Kalau yang di perumahan lain masalah. Kita bicara di kampung. Rata-rata di kampung gue sederet apa? Dulur kok. Pak Dene, Bu Dene, Pak Like, Bu Like. Pinggirnya maning? Uwane. Uwane ya? Uwane sama ya. Keponakan, mbah, mbah sekang bapak, mbah sekang ibu, sederet isine dulur kabeh dan muslim semuanya, subhanallah. Ini haknya paling tinggi. Tapi akeh-akeh justru ribute karo kuwe. Aneh ya, ajib ya, aneh bin ajaib ya. Malah akeh ribute karo sing kaya kuwe, rebutan patok. Ya. Itu subhanallah. Padahal itu tetangga yang levelnya paling tinggi. Di bawahnya levelnya yang punya dua hak adalah tetangga bukan kerabat tapi muslim. Berarti haknya berapa? Dua. Hak tetangga dan hak muslim. Level yang terendah adalah tetangga bukan kerabat bukan muslim. Berarti punya satu hak. Hak apa? Tetangga. Apa hak tetangga dia? Salah satunya kalau sakit ya dijenguk. Kalau teman kerja ya gak apa-apa. Insya Allah gak apa-apa. Itu hak teman kerja. Jadi para ulama kita mengatakan bahwa non muslim ketika sakit boleh dijenguk kalau satu apa tadi? Ada maslahatnya. Apa maslahat itu? Misalnya ngajak dia mau masuk Islam. Atau yang kedua, dia punya hak atas kita. Misalnya hak apa tadi? Hak tetangga. Aturan-aturan tadi itu disimpulkan dari mana Ustaz? Ya dari hadis-hadis Nabi SAW. Para ulama itu ketika menyimpulkan mereka gak ngawur. Ketika menyimpulkan mereka berdasarkan hadis-hadis yang ada. Saya akan bawakan dua hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menjenguk orang sakit walaupun dia non-muslim. Dan apa misi Nabi SAW di balik kunjungan tersebut. Hadis yang pertama dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi bernamanya Anas. Kana gulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarid. Ada seorang anak Yahudi biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya pembantu anak orang Yahudi. Famaridha, pada suatu hari pembantu tersebut sakit. Pertama agamanya apa? Yahudi. Kerjaannya apa? Pembantu. Pembantu punya hak enggak? Punya. Karena pembantu ini punya hak atas majikannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata Anas ibn Malik, fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi SAW begitu tahu pembantunya anak bocah Yahudi ini sakit, maka beliau pun mendatangi ke rumahnya membesuk dia. Subhanallah. Jadi yang namanya besuk itu bukan cuma besuk majikan, tapi juga majikan membesuk pembantu. Bukan cuma karyawan besuk bos, tapi juga bos besuk karyawan. Teng mriki wonten apa mboten? Wonten. Wonten apa kathah? Ya. Atasan membesuk bawahan. Ustad niliki murid, kira-kira seperti itu. Ya, ustad niliki jamaah pengajian. Guru niliki murid. Ya. Kiai niliki santri, kira-kira seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengunjungi bocah Yahudi tersebut, faqa'ada 'inda ra'sihi. Kemudian Nabi SAW duduk di arah kepala bocah Yahudi itu. Dekat kepalanya. Kemudian Nabi SAW berkata, aslim. Apa artinya aslim? Aslim. Oke. Melebu Islam. Kira-kira seperti itu. Ayo melebu Islam. Makanya Nabi SAW ada misinya enggak? Ada misinya. Loh, berarti kalau misalnya kita berkunjung ke orang non muslim, berarti kita harus kayak gitu saat ujuk-ujuk. Oke, melebu Islam ora. Ya enggak harus seperti itu. Yang namanya dakwah kan butuh apa? Proses. Bikin dia simpati dulu sama jenengan. Ya. Nanti kita akan jelaskan, boleh kita mendoakan, bahkan di ruqyah pun boleh. Nanti kita akan jelaskan etikanya. Salah satu ketika kita bahas adab menjenguk orang sakit, meruqyah non muslim itu boleh. Lah wong non muslim harus menyuntik muslim macam bismillah. Masa kita muslim menjenguk non muslim? Ya. Ada tuntunannya dari Nabi SAW. Nanti kita akan bahas entah kapan. Ya maksudnya bukan sekarang. Entah pertemuan yang keberapa, nanti kita akan sampai ke sana. Makanya terus hadiri kajian ini. Ya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, aslim, ayo masuk Islam. Dan di situ ada bapaknya. Subhanallah. Nabi SAW berani ya. Ya. Ada bocah, ada bapaknya di sampingnya. Bapaknya Yahudi. Ya Yahudi lah. Dari tadi kita anaknya orang Yahudi. Maka ketika ditawari oleh Nabi SAW untuk masuk Islam, nadhara ila abihi wa huwa indahu. Maka kemudian bocah itu ngelihat bapaknya. Maksudnya minta pertimbangan bapaknya. Kepriwe ki pak kira-kira. Itu seperti itu. Apa nyong manut apa ora? Akan saya ikuti atau tidak? Advis masukan dari Muhammad ini. Subhanallah. Apa jawaban bapaknya? Ati' Abul Qasim. Wahai anakku, taati perintahnya Muhammad. Subhanallah. Bapaknya nyuruh anaknya untuk mentaati perintahnya Nabi kita Muhammad SAW untuk masuk Islam. Fa aslama. Maka kemudian bocah itu masuk Islam. Dan seingat saya dalam beberapa riwayat disebutkan anak itu setelah syahadat meninggal dunia. Allahu Akbar. Ya. Coba panjenengan bayangkan. Apa kira-kira yang membuat bapak Yahudi tadi nyuruh anaknya mematuhi Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira karena apa? Karena apa kira-kira? Percaya. Karena dia percaya Muhammad ini walaupun beda agama gak akan menjerumuskan anaknya. Kepercayaan itu muncul dari mana? Muncul dari ketemu sejam rong jam? Muncul dari interaksi yang begitu lama dan selama itu baik Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dakwah itu butuh proses. Apakah kita dengan tetangga kita non muslim itu sudah baik perilakunya atau belum? Lawang perilakunya jelek kok ngajak orang masuk ke dalam agama Islam, gengen yang melobi Islam. Lah, Islam kayak kowong-wong, ya sorry ya. Kita ini sudah bisa menjadi masterpiece. Apa sih masterpiece? Menjadi apa? Perwakilan. Kita ini sudah bisa mewakili ajaran Islam atau belum? Mewakili kepada maksudnya perilaku kita ini loh, tutur kata kita ini loh, bisnis kita itu loh, etika kita ini loh, sudah bisa mewakili ajaran Islam atau belum? Sehingga orang yang melihat kita kemudian, ini wong Islam kuwi nek ketemu karo wong liya nyapa ya. Kalau ada orang sakit jenguk ya. Kalau ada orang kesusahan bantu ya. Oh, ternyata Islam tuh indah ya. Oh, ternyata orang Islam itu kalau lewat baunya wangi ya. Atau sebaliknya. Wah, Jon. Aku nek per-per ora kuat temenan. Ambune kuwi lho. Ya gimana dia mau tertarik masuk ke dalam Islam kalau misalnya kita sendiri perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Makanya bapak Yahudi tadi enggak pikir panjang, enggak ada ceritanya di sini. Enggak tahu kalau riwayat yang lain ya. Riwayat yang ada di hadapan saya ini, begitu anak itu nengok ke bapaknya minta pertimbangan, bapaknya langsung mengatakan ikuti perintahnya Abul Qasim. Abul Qasim itu julukan atau julukannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kunyahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Enggak diceritakan di sini bapak Yahudi itu kok disit ya, tak pikir disit ya. Sedina rong dina. Enggak. Langsung saat itu juga. Berarti kan percaya banget sama Nabi kita Muhammad SAW. Maka begitu anak Yahudi tadi mengucapkan syahadat. Kemudian seingat saya dalam riwayat dia meninggal dunia. Selesai itu Nabi kita SAW keluar rumahnya orang Yahudi tadi. Sambil berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah mati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan bocah ini dari api neraka. Allahu Akbar. Ya. Jadi Nabi SAW itu yang ada di benaknya adalah bagaimana menyelamatkan orang dari api neraka. Itu yang ada di hatinya. Jadi kalau sampai ada orang selamat dari api neraka, seneng banget Nabi kita Muhammad SAW. Bukan seperti sebagian orang di zaman kita ini ketika ngelihat saudaranya salah, alhamdulillah seneng banget nyongke salah. Bukan. Tapi bagaimana kita menyelamatkan orang ini supaya segera meninggalkan perbuatannya. Seperti di zaman kita ini banyaknya LGBT. Apa gue LGBT? Yang suka sesama jenis. Jadi kita ini jangan cuma menjelek-jelekkan saja, tapi kita pikirkan kepriwe carane ben selamat meninggalkan perilaku jelek itu. Itu yang perlu kita pikirkan serius. Termasuk tetangga-tetangga kita yang non-muslim. Saya yakin di sini, yang hadir di sini banyak yang satu perumahan dengan non-muslim. Nggih napa mboten? Sampun pinten taun? Macam-macam Ustaz, ada yang sudah 60 tahun. Kawit zamane buyute. Apa yang sudah kita lakukan untuk mengajak dia ke dalam agama kita? Ya enggak mesti kita harus ngasih dia buku. Perilaku kita bagaimana kepada dia? Sudah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah ketika Nabi SAW membesuk seorang musyrik yang dalam keadaan sakaratul maut. Siapa itu? Siapa? Pamannya sendiri. Siapa? Abu Talib. Abu Talib. Diceritakan, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah SAW. Ketika Abu Talib sedang sakit parah, lagi sekarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membesuknya. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Ternyata begitu Nabi sampai di situ, sudah ada di sampingnya Abu Talib dua dedengkot kaum musyrikin. Siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ada berapa? Dua. Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW tidak ingin buang-buang waktu. Karena kondisi sedang kritis. Maka Nabi SAW langsung berkata, ya am. Wahai pamanku. Wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Tolong baca, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW memberi alasan, kalimatan ashadu laka biha indallah. Dengan kalimat ini wahai pamanku, aku bisa bantu kamu di sisi Allah. Jadi Nabi ini sayang banget sama pamannya, karena pamannya juga sayang banget sama Nabi SAW. Ya. Bagi yang menghadiri pengajian tafsir beberapa saat yang lalu, kita sudah jelaskan bagaimana sayangnya siapa? Abu Thalib kepada ponakannya ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka dia pun mengajak, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau kamu mengucapkan kalimat, saya bisa bantu kamu, tapi kalau tidak, saya angkat tangan, enggak bisa. Begitu Abu Talib mau mengucapkan la ilaha illallah, qala Abu Jahlin wa Abdullah ibnu Abi Umayyah. Di samping kirinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah segera berbicara, ya Aba Talibin, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, sejak kapan kamu benci kepada agama nenek moyangmu sendiri? Yaitu siapa? Abdul Muttalib. Sejak kapan kamu gak suka sama ajaran kakekmu sendiri, bapakmu sendiri, yaitu Abdul Muttalib? Bingung dia. Dan di sini kita perhatikan bagaimana liciknya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memainkan emosinya siapa? Abu Thalib. Dimainkan emosinya. Saya yakin enggak ada di antara kita yang mau dikatakan durhaka sama orang tuanya, enggak ada. Tapi ini dijadikan sebagai senjata. Ini politikus ulung ini. Ya. Jadi dimainkan perasaannya. Ente mau tinggalkan agama nenek moyang kamu? Apa jadinya nanti kalau misalnya kamu mati meninggalkan agama nenek moyangmu sepanjang zaman akan dikatakan Abu Thalib durhaka sama orang tuanya sendiri. Apa nanti kata orang? Bingung dia, kepriwe ya kiai ya. Sebenarnya Abu Thalib tahu bahwa ajaran yang dibawa Muhammad itu benar. Bahkan dalam sebuah syair Abu Thalib pernah mengatakan, wallahi demi Allah aku tahu bahwa agama yang kamu bawa wahai Muhammad agama yang paling benar di muka bumi ini. Loh, terus kenapa ente enggak mau masuk Islam? Laula makhafata malamatin, karena aku takut dicela sama kaumku alias ora kepenak. Bayangkan ora kepenakan kue bebayani. Ya. Kan kadang-kadang orang seperti itu kan. Jenenge sik kaya kowe, lah ya ora kepenak karo tanggane lah. Ada enggak kayak gitu? Ada, padahal wis ngaji. Bahaya loh. Kecuali nek ora kepenake dalam sesuatu yang positif itu lain masalah. Tapi dalam sesuatu yang negatif. Maka kemudian ketika Abu Jahal ngomong seperti itu, Nabi SAW langsung menimpali, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal enggak mau kalah. Dia tetap mengajak Abu Thalib untuk tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Sampai kalimat yang terakhir dia ucapkan bahwa dia tetap setia di atas agamanya Abdul Muttalib. Alias meninggal dalam keadaan apa? Musyrik. Masih ada waktu atau sudah habis? Kita lanjutkan habis isya insyaallah. Habis isya, habis azan. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Gimana tadi akhir kisahnya? Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Ini kisah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau yang tadi kisah bocah Yahudi tadi dalam hadis riwayat Bukhari. Antara dua kisah ini, kisah bocah Yahudi dengan kisahnya Abu Thalib, ada persamaannya dan ada perbedaannya. Jadi antara dua kisah itu ada kemiripan dan ada perbedaan. Kemiripannya apa? Sama-sama sedang sakit dan sama-sama sedang sekarat, sama-sama dikunjungi oleh Nabi SAW, sama-sama non-muslim. Cuman yang satu Yahudi, yang satu musyrik. Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Yang satunya husnul khatimah, yang satunya lagi su'ul khatimah. Berarti yang pertama, yaitu kisahnya bocah Yahudi, Nabi sukses enggak? Sukses. Sedangkan yang kedua, Nabi sukses enggak? Enggak. Berarti gagal Nabi. Nabi SAW tidak berhasil membawa pamannya masuk Islam. Kira-kira sia-sia enggak usahanya Nabi itu? Sia-sia enggak? Bahasanya dari mubah apa ora? Hah? Sia-sia enggak? Enggak masuk Islam kok. Sudah mendapatkan pahala. Inilah yang kadang-kadang kurang kita sadari. Ya. Lah kayak-kayak kok tidak wae, ora bakal mlebu sama ora lah. Subhanallah. Ente emang tahu hati dia? Satu. Emang ente tahu bagaimana akhir hidup dia? Dua. Tiga. Emang ente tahu akhir hidup ente sendiri? Itu pertanyaannya. Maksudnya ente gak mungkin tuh masuk Islam. Kayak nian kok. Seperti orang ngajak orang lain sholat. Lah surah mungkin mau kayak gue gelem sholat. Kawit minyan gue ra tahu sholat. Orang mungkin. Subhanallah. Allah itu mampu untuk membalikkan hati dia dan membalikkan hati kita. Maksudnya gimana Ustaz? Allah bisa membuat dia taat dan Allah bisa membuat kita murtad. Ya. Makanya pernah dikisahkan dalam sebuah hadis, saya lupa riwayat siapa, tapi insya Allah hadisnya sahih. Ya. Ada seorang ahli ibadah melihat orang lain maksiat terus, dinasehati enggak mau, nasehati enggak mau, nasehati enggak mau. Akhirnya jengkel, dia mengatakan, wallahi demi Allah, Allah enggak akan ngampuni kamu. Saking apa nih? Jengkel. Ini ahli ibadah. Ahli ibadah negur ahli maksiat. Bolak-balik enggak mau sampai akhirnya dia jengkel nyupatani. Ya. Dia sumpah serapah demi Allah, kamu itu enggak akan diampuni sama Allah. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dhalladhi yata'alla alaih. Siapa yang berani mendahului kehendakku? Maka kemudian Allah berfirman, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Aku sudah ampuni dosanya ahli maksiat tadi dan aku hapus seluruh amalanmu. Kuwi jenengane disiti kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini kalau sudah lah kayak nyong mas orang mlebu surga lah. Ya pede tapi aja kebangetan. Muslim itu selalu bainal khaufi war raja. Muslim itu selalu berada antara harapan dan rasa khawatir. Ya. Rasa khawatir itu mendorong dia untuk tekun beribadah. Harapan itu membuat dia tidak gampang putus asa. Maka kalau misalnya kita punya tetangga belum juga masuk Islam, terus aja dakwahi terus. Ustaz, kalau sampai mati dia itu enggak masuk Islam, enggak apa-apa. Amalan yang kita lakukan, senyuman yang kita berikan, oleh-oleh yang kita bawakan buat dia, masakan yang kita kirimi buat dia, tidak akan sia-sia. Insya Allah sudah ditulis di sana sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan dalam dakwah itu tidak mesti diukur dengan jumlahnya orang yang mengikuti dakwah itu, belum tentu. Buktinya ada para nabi yang pengikutnya cuma berapa? 2. Dalam Sahih Bukhari diceritakan seperti itu. Ya'ti nabiyyun wa ma hu rajulun aw rajulani. Pada hari kiamat nanti ada nabi datang pengikutnya cuma 1 atau 2. Bayangkan nabi yang ikuti cuma berapa? Lah, rong blindit tok. Ada yang lebih ajaib dari itu. Nabi katakan, "Wa ya'ti nabiyyun wa laisa ma'ahu ahadun." Dan datang nabi, tidak ada pengikutnya satu pun. Nabi ada mukjizatnya dari Allah. Kurang apa? Apakah berani kita katakan nabi ini apa? Gagal. Apakah berani kita katakan nabi ini nun sewu mubah dakwahnya? Enggak. Maka terus saja berdakwah. Ajak terus orang lain. Jangan pernah putus asa. Walaupun dia tidak mengikuti apa yang kita ajarkan dan kita ajak kepada dia. Ini sebenarnya di depan saya masih ada pembahasan yang lain. Tapi karena waktunya sudah mepet, yaitu pembahasan orang sakitnya itu yang dijenguk itu sakit yang kayak apa? Sakit sing wis stadium 4 apa pilek ya dijenguk ini sebenarnya ada di pembahasan sudah siap, tapi waktunya enggak cukup, kita undur sampai pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.